Matius pasalak sang puluanan. Den batu pira-pira to Parisi, solato Saduki, ratu lasedei to puang Isa. Metadei anna pugauk tanda mejangaran, lampa manasai kumua ia to kuasanna, pole jotongan mai puang ala ta'ala. Mebali i puang Isa nakua. Ya ke kabuh mi allo, mi kua mangkada, lamelo to allo, sanga malea to randan langit. Na yake makale, mikua mangkada, lauran, sanga malea torendan langi, na marugun. Macca kamu batuanan ni'i to tanda mikita jauh langi, apa teda mi isen nim batuanan ni'i to apa kupogauk, tanda karatuan na puang Allah Ta'ala mang parenta susi raja. Tak kaliwa agaja, natang matappa te tau to allo, na peta adai kumua, laku pakitan pi tanda mejangaran, namane langkatappaina. Apa ya manda tanda laku pakitanni, susi to apa jaji laku Nabi Yunus. Ia to namangka mo puang Isa mangkada susi jo'o, malemis salai jo'o to Buddha. Ia to naratu mo lian sambali'na tasik, to anak gurunna puang Isa, mane naingaran ri kumua, teda nabawa roti, mangkada mi puang Isa nakua. Majaga kamu lako raginna ta Farisi, sola to Saduki. Apa teda na isen ni anak gurun na jok pangpasusian, nasi pangkada-kada na kua. Ya mo namang kada susi jo, nasab ateda tabawa roti. Na isen puang Isa to apa nasi pangkadai, ya mo jo na kuan ni. Kamu totang matappa, anna yaura mi si pangkadai kumwa teda mi bawa roti. Teda para kami pahang ito kuasangku. Teda mora kami ingarni to lima roti di pakandian tau limang sabu. Pira para baku torona to mi pasirempun. Susi to'o to pitu roti di pakandian tau patang sabu. Pira para baku torona to mi pasirempun. Caparina teda mi pahang ikumua. Tangia roti tongan to kusanga. Majaga kamu lako raginna to Farisi, sola to Saduki. Mane rina pahang anak gurunna kumua. Ia to nasanga majaga lako raginna to Parisi sola to Saduki. Batuananna majaga lako pangajaranna to Parisi sola to Saduki. Malemi puang Isa lako siandana kota Kaisaria, Filipi. Ia to naratu mo lako, nakutanaimi to anak gurunna nakua. Ya ke pahang na tau, indar nasanganna te aku anak Mentolino. Mebali mi nakua. Den tau kumua Nabi Yahaya, den to tau kumua Nabi Elia. Na iya to laenna kumua Nabi Yeremia, batu salame sana Nabi ton anu. Mekutana pole omi nakua. Apa iya kepahang mi indar ate'e? Mebali mi Petrus nakua. Kita amu raja mang pasalama, anak to pole jomai puang Allah Ta'ala, tutuo te'e da cappa'ana. Nakua mo puang Isa. Simon anak kana Yona. Masannang ko, nasabak tangnya to linam pauang ko toyan na tuu. Apa pole jio may ambek ku jauh suruga. Ya mo jo'o, kusang ito ko Petrus. Batuanan na batu mawatang. Susi batu ariri diniim pakeede bola na mawatang. Susi to'omi kuswako lampe mawatangi to matappa lako aku. Namoy kamatian teedan na lantaloi. Laku ben ko goncing na linobarun na puang Allah Ta'ala. Ya tomu panganggai lan lino, na panganggai to puang Allah Ta'ala. Na apa tomu eloran lan lino, na eloran to puang Allah Ta'ala. Ya to namangka jo'o, na pakai ngami puang Isa to anak gurun na kumua, danggi na den tau na pawan kumua ia mo raja mang pasalama. Ia jo watu, na pamula mi puang Isa pawan ni to anak gurun na kumua. Lamale na di kota Yerusalem, anna pamaparri na peka amberan to Yahudi, kapala imang sola guru agama. Ladibuno na, apa yake allo mang pentallun, ladipatuo pole na jomai kamatian. Nasarak kimesa mi Petrus to puang Isa, anna taatan ni nakua. O puang, den naupa na pamambelai puang Allah Ta'ala, jola jaji lako kaleta. Apa mesaile puang Isa nakuan ni to Petrus? Balisi, palai lalo konte, lamu tumang na, nasaba ya to pikiresanmu, pikiresan tolino ya, tangia pikir sanjo mai puang Allah Ta'ala. Mangkada mi puang Isa, lako anak guruna nakua. Ya toto lanturu na, teda na lanturu ibang pak keloran penawanna. Apa lampasan kaju si tambenna, na turu taruna. Na sabak ya toton cirinai katuanna, teda na lan nampak katuan melo teda cepakna. Apa ia toton turu taruna moila dibuno, ya molan nampak katuan melo teda cepakna. Apa rabuana lako tau kena asangasan ni telino? Apa teda nampak katuan melo teda cepakna? Wa dingra kajo katuan di pasyangga waramparan. Teda mon namasai ku ratu, aku anak mentolino sola malaika aku, angku pu pengarangi to kamalabiranna ambeku. Ya jo waktu laku niim benni asele panggaukanna totolino. Lami ingaran te'e kadangku kumua, sitonganna den kamu ton te'e, teda panamate ke teda pinakita na te aku, anak mentolino mang parenta susiraja.